kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, hadza amrun biqitalihim aynama wujidu, fi kulli waqtin wa fi kulli zamanin, qitala mudafa'ah wa qitala muhajama. Artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka. Ini merupakan perintah untuk memerangi mereka dimanapun mereka didapatkan, di setiap waktu dan masa, baik peperangan dalam bentuk membela diri maupun peperangan dalam bentuk penyerangan. Berarti di sini kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslim. Yang memerangi kaum muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memerangi mereka dimanapun kita menjumpai mereka. Baik dalam keadaan mereka sedang merangsek atau menyerang daerah kaum muslim, ataupun kita sedang menyerang mereka, maka bunuhlah mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم. Artinya, kemudian Allah mengecualikan dari keumuman ini. Maksud keumuman ini apa? Yaitu tadi, perangilah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka, waktu kapanpun, di tempat manapun. Ini umum, ya. Nah, ini dikecualikan oleh Allah dari keumuman ini, yaitu dari memerangi mereka di Masjidil Haram. Bahwasanya wa annahu la yajuz, bahwasanya itu, hal itu tidaklah boleh kecuali bagi mereka yang memulai memerangi kalian. Tidak boleh berperang di Masjidil Haram. Ini keumuman dikhususkan dengan Masjidil Haram. Kenapa? Karena untuk menghormati Masjidil Haram sebagai Baitullah, maka diharamkan berperang di sana. Dan itu salah satu makna suci dari Masjidil Haram. Ya, Al-Masjidul Haram itu kan artinya masjid yang suci. Makna yang suci dari Al-Masjidil Haram adalah tidak boleh di dalamnya terjadi peperangan. Kecuali kalau orang menyerang dari luar, maka kita harus pertahankan. Nah, itu dia. Ya. Wa hadza mustamirun fi kulli waqt hatta yantahu an kufrihim fayaslamu. Artinya, ini berlanjut terus dalam setiap waktu. Setiap waktu maksudnya sampai hari kiamat. Hingga mereka berhenti dari kekufuran mereka dan masuk Islam. Ya. Artinya, diharamkan untuk berperang di Masjidil Haram itu sampai hari kiamat. Kemudian diperintahkan untuk memerangi kaum kafir yang memerangi kaum muslim, baik dengan bertahan atau menyerang, itu juga hukumnya sampai hari kiamat. Sampai kapan? Sampai mereka masuk Islam. Ya, itu tujuan dari berjihad di jalan Allah. Memasukkan manusia ke dalam agama yang menyembah selain Allah, kepada agama menyembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memasukkan manusia dari agama yang menyembah selain Allah kepada agama yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yatubu alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Karena Allah akan menerima taubat mereka, ya. Artinya apa? Kalau seandainya mereka masuk dalam agama Islam, setelah diperangi, kemudian mereka bertobat masuk dalam agama Islam, maka ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau hasala minhum ma hasal minal kufri billah wasyirki fil masjidil haram. Karena Allah akan menerima taubat mereka walaupun apa yang terjadi dari mereka sebelumnya dari pengingkaran terhadap Allah dan kesyirikan di dalam masjidil haram. Maksudnya apa? Kalau seandainya mereka masuk dalam agama Islam, dosa-dosa apapun yang telah mereka kerjakan dari mulai dosa syirik, dosa minum khamar, berjudi, durhaka, makan harta riba, dan ini dosa-dosa yang saya sebutkan tadi, dosa-dosa kebiasaannya orang-orang kafir Quraisy, ya. Itu akan diampuni oleh Allah asalkan mereka bertobat dari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian juga termasuk dosa mereka serta menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim dari memasukinya. Wasaddur rasul wal mu'minina anhu wa hadza min rahmatihi wa karamihi bi ibadihi. Hal ini merupakan rahmat Allah dan karunia-Nya atas hamba-hambanya. Sudah ma'ruf di sejarah bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka menghalangi Nabi dan sahabatnya untuk memasuki Masjidil Haram. Bahkan cerita yang sangat masyhur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah salat di Masjidil Haram, kemudian diletakkan apa? Diletakkan isi perut unta. Ya, jeroannya unta, isi perut unta. Subhanallah. Ini termasuk daripada penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mereka masuk dalam agama Islam, maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu. Dan ini termasuk rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis riwayat Muslim tentang taubat, Pak, ya. Taubat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bermaksiat agar kita bertaubat. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim. Lau lam tudznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudznibun hatta yastaghfiru. Kalau seandainya kalian belum melakukan dosa, itu malaikat. Yang enggak melakukan dosa itu malaikat. Makanya ketika hadis dari Hamzalah yang bercerita kepada Abu Bakar bahwasanya aku, kata Hamzalah, sudah menjadi orang munafik. Kenapa? Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'annahu ra'yu 'ain. Kita kalau di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka, kita sangat seakan-akan surga itu melihat, seakan-akan kita neraka itu melihat, saking jelasnya penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kata Hamzalah, bukan apakah, kemudian Hamzalah berkata, walakin idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwat wadh-dhayyat fanasina katsiran. Kalau seandainya kita keluar dari majelis Rasulullah, kita bertemu dengan istri, anak, bertemu dengan pekerjaan-pekerjaan, kita lupa. Yang tadi di majelis tadi lupa. Ya, bertemu dengan dunia kita, kita lupa. Maka apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal itu dibawa kabar tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapinya bagaimana? Innakum law tadumuna ala ma kuntum 'indi la safahatkumul malaikah fi turukikum wa ala firushikum. Walakin ya Hamzalah sa'atan fasa'ah. Artinya, jikalau kalian di luar sana keadaannya sama sebagaimana kalian di hadapanku, maka niscaya malaikat akan menyalami kalian. Saking sucinya orang tersebut. Di jalan-jalan kalian disalami oleh malaikat, karena derajatnya hampir sama dengan malaikat. Tidak pernah melakukan dosa. Malaikat punya sifat yang sangat luar biasa. Yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat itu. Maka karena saking seperti malaikat, Rasulullah SAW menggambarkan kalau kalian di luar sana, di luar majlis Rasulullah SAW, kalian seperti di depan Rasulullah SAW, maka para malaikat akan menyalami kalian. Menyalami kalian. Di jalan-jalan kalian, di atas kasur kalian. Akan tetapi, wahai hamdalah, seorang manusia itu kadang dia berurusan dengan urusan dunia, dan kadang dia berurusan dengan urusan akhirat. Artinya, ya sa'atan fasa'ah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia letterlocknya, satu jam, satu jam. Satu jam di dunia, satu jam untuk urusan akhirat. Bukan berarti 50-50, enggak. Ya, 50-50 ini keliru. Tetapi, kadang kita berurusan dengan urusan dunia yang membutuhkan konsentrasi, kerjaan maksimal, tapi kita juga berurusan dengan urusan akhirat. Manusia seperti itu. Nah, kalau seandainya malaikat seperti itu, tadi saya ingin bercerita para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kalau seandainya manusia seperti itu, masalah istighfar, yang ingin bercerita masalah taubat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau seandainya kalian tidak berdosa. Ini malaikat ini. Kalau kalian tidak berdosa ini apa? Malaikat. Maka Allah akan menghilangkan kalian dari muka bumi. Mewafatkan seluruh dari kalian. Karena Allah enggak perlu orang-orang yang tidak berdosa. Kemudian Allah akan gantikan dengan orang-orang yang berdosa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ada manusia berdosa, itu sebenarnya bukan ukuran dosanya dia atau dia mengerjakan dosa atau tidak. Tetapi ukurannya setelah dia berdosa itu dia bertobat atau enggak. Apa lanjutan hadisnya? Maka Allah akan datangkan dengan orang-orang yang berdosa sampai mereka meminta maghfirah, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Nah, ini saya ambilkan tadi ketika kalau seandainya mereka bertaubat apapun dosanya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu rahmat Allah. Dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya melakukan dosa tidak ada taubat. Tidak ada taubat. Sedangkan kita termasuk sifat buruk kita sering melakukan dosa. Kullu bani adama khata. Setiap anak manusia sering melakukan kesalahan. Coba kalau seandainya tidak ada syariat taubat. Ini kan luar biasa. Berartinya taubat bagi seorang muslim. Walamma kana al-qitalu 'inda al-masjidil haram yatawahhamu annahu mafsadatun fi hadzal baladil haram akhbara ta'ala anna al-mafsadah bil fitnah 'indahu bisyirk wasaddu 'an dini ashaddu min mafsadatil qatl falaysa 'alaykum ayyuhal muslimuna harajun fi qitalihim. Artinya, dan ketika peperangan di Masjidil Haram dianggap sebagai tindakan pengerusakan di negeri suci ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya kerusakan dengan fitnah di dalamnya, dengan kesyirikan dan menghalangi agamanya adalah lebih besar daripada kerusakan peperangan. maka sama sekali tidak ada kesalahan bagi kalian wahai kaum muslim dalam memerangi mereka. Apa maksudnya, Pak? Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih buruk daripada pembunuhan. Daripada pembunuhan. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Fitnah di sini adalah apa? Kesyirikan. Melakukan fitnah dengan melakukan kesyirikan, yaitu meletakkan ibadah tidak pada yang berhak diibadahi, maka ini lebih besar, lebih berat hukumnya dibandingkan berperang. Jadi begini, Pak. Di Masjidil Haram kita dilarang untuk apa? Berperang. Tetapi lebih dilarang lagi melakukan fitnah, yaitu apa? Kesyirikan. Maka memerangi mereka tidak mengapa, agar hilang fitnah. Nah, begitu maksudnya, begitu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatilum indal Masjidil Haram. Fitnah lebih berat, lebih dahsyat dibandingkan pembunuhan. Oleh karenanya, tidak mengapa kalian memerangi mereka di Masjidil Haram. Ini ceritanya ketika penaklukan kota Mekah. Kita tahu kota Mekah tidak boleh kita berperang di dalam Masjidil Haram. Tetapi untuk demi menghilangkan fitnah yang lebih besar dibandingkan peperangan, syirik yang lebih dahsyat dibandingkan peperangan, maka tidak mengapa kalian berperang di Masjidil Haram. Maka ada hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya sesungguhnya Masjidil Haram ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperangi di dalamnya dan tidak ada seorang pun yang berperang di dalam Masjidil Haram. Dan aku, kata Rasulullah, diizinkan untuk berperang di dalamnya hanya sebatas waktu siang. Wah, gitu. Untuk apa? Menghilangkan apa tadi? Kesyirikan yang disebut oleh Allah dalam hal ini fitnah. Ya, menghilangkan kesyirikan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini fitnah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sebagian orang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, itu keliru. Sudah kita tahu tafsirnya, berarti apa? Keliru. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia apa? Menuduh tanpa bukti, itu fitnah. Ya, memfitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Di sinilah letaknya kadang-kadang kita kalau menyampaikan sesuatu kepada seseorang harus dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan bahasa Arab diindonesiakan. Fitnah. Misalkan judul kajiannya fitnah akhir zaman. Kalau berdasarkan hadis ayat ini berarti syirik di akhir zaman. Kalau berdasarkan bahasa Indonesia berarti menuduh tanpa bukti di akhir zaman. Bapak tahu apa maksud fitnah di akhir zaman? Yang panitia kajian meminta para ustadz untuk mengisi kajian dengan tema fitnah di akhir zaman. Maksudnya apa? Huru-hara, kejadian-kejadian genting, tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa kata fitnah itu banyak artinya. Jadi jangan disebutkan fitnah akhir zaman, orang enggak paham. Ya. Dalam berdakwah kita harus memahamkan orang, bukan menyampaikan agama, bukan menyampaikan saja. Menyampaikan nyerocos, penuh dalil, penuh ini, tapi enggak paham. Ya, seakan-akan apalagi pamer hafalan. Nah, ini perlu dikoreksi niatnya. Ya, tetapi yang kita tuju adalah bagaimana yang mendengar kita mendapatkan ilmu agama dan bisa menjadi ilmu yang diamalkan. Taib, kemudian sebelum kita tutup, para ikhwah sekalian, penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa yustadallu bihadhil ayah bihadhil ayati 'ala alqa'idatil masyhurah wa hiya annahu yurtakabu akhaffud mafsadataini lidaf'i a'lahuma. Ayat ini dijadikan dalil atas sebuah kaedah yang terkenal, yaitu mengerjakan kerusakan yang lebih kecil dari dua kerusakan demi menghindari kerusakan yang lebih besar. Nah, ini para ikhwah adalah kaedah dalam kehidupan beragama kita. Mengerjakan kerusakan yang lebih kecil. Kerusakan yang lebih kecil, ya, untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dari dua kerusakan yang ada. Itu namanya kaedah akhafud dararain. Yurtakabu akhaful mafsadatain lidaf'i a'lahuma. Ya. Dikerjakan kerusakan yang paling ringan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, atau demi menghindari kerusakan yang lebih besar. Contoh ada apa? Misalkan, ada yang bisa kasih contoh? Saya beri contoh ya. Dalam kehidupan kita dengan anak-anak misalkan. Kita memukul anak, itu termasuk daripada pendidikan. Tetapi terlalu berlebihan diharamkan. Nah, boleh kita memukul anak demi dia tidak mengerjakan kerusakan yang lebih besar. Mukul anak kerusakan. Dalam artian dia akan sakit, kerusakan. Tapi untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Taib. Contoh yang lain, ada orang mabuk, kita diamkan. Kenapa? Agar dia tidak melakukan kerusakan yang lebih besar. Kalau kita ceramahi, kalau kita nasihati, dia akan merusak, membunuh orang, menghancurkan rumah, maka biarkan saja dulu dia, sampai dia nanti sadar. Paham ya? Nah, itu namanya yurtakabu akhaful mafsadatain idaf'i a'lahuma. Mengerjakan kerusakan yang paling ringan dari dua kerusakan demi menghindari apa? Kerusakan yang lebih besar. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.